telinga awakmu meraih sirah ngeluh. Kowe dengan mi aku bisa marah awakmu. Lupa tanpa alasan minggat karo gendaan. Dasare kowe payu opo pancing kampangan. Nawi toko randongan kaosmu kurang bahan. Katokmu mandek-mandek ngaca karo lipstikan. Parfume di pomoge petake sekepake. Dasar weto atmatre kowe mau ngejak ere. Kualek.